نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزني الله وإياكم pada malam hari ini kita akan memulai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya kajian pertama dalam rangkaian kajian kita daurah di kota Johor, Malaysia pada tahun atau di awal di bulan Muharram 1436 Hijriah. Sebagaimana telah diiklankan, telah diumumkan bahwa dalam kajian daurah kita ini insyaallah kita akan membaca, mengkaji bersama salah satu pembahasan ilmiah dalam syariat Islam, yaitu Al-Qawaidul Fiqhiyah. Waalaikumsalam. Al-Qawaidul Fiqhiyah. Sebelumnya, Al-Qawaidul Fiqhiyah maknanya adalah kaidah-kaidah fikih. Sebelumnya kita atau saya ingin mengingatkan semua kita yang hadir dan yang mendengarkan kajian ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hanya karena taufiknya dan pertolongannya kita bisa atau dapat hadir di sebuah majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tentunya talabul ilmi adalah afdalul ibadat, ibadah yang paling mulia. Apabila dilakukan, diamalkan, mengharapkan ridha Allah, mengikhlaskan niat karenanya. Berapa banyak saudara kita yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk bertalabul ilmi, untuk melakukan ibadah talabul ilmi. Maka dengan kita mengingat betapa besarnya karunia nikmat ini, yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita, bersyukur kepadanya. Harapannya adalah nikmat kita ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat berikutnya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Naam. Dan ingatlah ketika Rabb kalian telah menetapkan bahwasanya jika kalian bersyukur kepada Allah, pasti Aku akan menambahkan limpahan karunia nikmat kepada kalian. Nikmat yang sangat besar. Kita akan menyadari besarnya nikmat ini apabila kita mengingat kembali fadail talabil ilm, fadilah-fadilah amalan talabul ilm. Tidak cukup waktu untuk saya menyebutkannya satu persatu atau semua dalil yang ada. Setidaknya kita mengingat firman Allah atau ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat lebih tinggi dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam al-hadith al-ma'ruf yang sering disebutkan mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya, baginya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham, faqih, mengerti tentang urusan agamanya, urusan din, mengerti tentang akidahnya, mengerti tentang iman yang Allah wajibkan atasnya, mengerti tentang ibadah dan tata cara ibadah, mengerti tentang akhlak Islamiyah, mengerti tentang dakwah yang benar, mengerti tentang sistem muamalah dalam kehidupan antar sesama manusia yang telah diatur dalam syariat Islam. Barakallahu fikum. Ini salah satu kesempatan besar. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Semoga majlis kita ini dinilai oleh Allah sebagai majlis tafaqquh, majlis untuk kita mengerti, memahami tentang agama kita, tentang Islam. Dan jangan lupa kepada kita semuanya, saya dan antum, untuk selalu mengikhlaskan niat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah, atau man ta'allamal ilma mimma yubtagha bihi wajhu Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu yang semestinya ilmu tersebut dia pelajari, dia cari untuk mengharapkan ridha Allah, semestinya dia lakukan talabul ilmi tersebut untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada realitanya, pada kenyataannya, dia menuntut ilmu tersebut untuk mendapatkan sesuatu duniawi, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma, wangi, harum jannah Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi dilakukan, diamalkan yang pertama karena ingin mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, talabul ilmi dilakukan dalam rangka atau dengan tujuan untuk diamalkan Dan yang berikutnya yang ketiga, thalabul ilmi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan atau kejahilan dari diri dia, kejahilan yang ada padanya. Dia jahil tentang perkara iman, dia jahil tentang rincian masail iman. Ketika dia memulai belajar thalabul ilmi, dia meniatkan, menginginkan untuk menghilangkan kejahilannya. Dia jahil tentang masail akidah, banyak masail akidah. Dia merasa bahwa dirinya bodoh, jahil. Maka ketika dia menghadiri majelis ilmu, tujuan yang ada di benak dia, di dalam hati dia, adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri dia sendiri. Dia jahil tentang berbagai perkara ibadah, dengan beragam dan jenis-jenis ibadah ini. Maka dia thalabul ilmi, belajar untuk menghilangkan kejahilan pada dirinya tentang perkara ibadah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Perkara niat ini sangat penting untuk terus diingat, dievaluasi, ditinjau ulang. Nah, dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari detik ke detik, terus diingat kalbu kita ini, dipantau. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana sudah antum ketahui semuanya insyaallah, bahwa kajian kita ini akan membahas salah satu cabang daripada ilmu, yaitu al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid itu jamak daripada qa'idah, jamak dari kalimat qa'idah. Al-qawaid al-fiqhiyah banyak sekali. Dalam bahasa kita, kaidah, kaidah-kaidah fikih banyak sekali. Namun dalam kesempatan daurah kali ini, kita hanya akan membahas 5 qawaid penting, 5 kaidah penting, yang kemudian disebut atau dinamakan, diistilahkan dengan al-qawaid al-fiqhiyah al-khams al-kubra. Dengan terjemahan bahasa kita, 5 kaidah fikih yang besar. Atau boleh diterjemahkan 5 kaidah besar dalam kaidah-kaidah fikih. Ini yang akan kita bahas, barakallahu fikum. Kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah sebenarnya banyak karya ulama kita, antara lain karya Al-Imam Al-Mufassir Al-Usuli Al-Syeikh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab Tafsir As-Sa'di, Tafsir Taisir Al-Karim Al-Rahman, dan beberapa ulama yang lainnya menulis tentang qawaid fikhiyah. Ada kitab qawaid fikhiyah yang ditulis berdasarkan madhab masing-masing. Tentunya nama atau judul daripada kitabnya berbeda-beda, tetapi pembahasannya adalah al-qawaid al-fiqhiyah. Ada yang madhab Syafi'i, ada yang madhab Hambali. Barakallahu fikum. Sementara yang akan kita bahas adalah sekali lagi al-qawaid al-fiqhiyah al-khams al-kubra. Nah, siapa yang bisa mengulangi nama ilmu yang akan kita pelajari ini? Abu Arish. Nah, al-qawaid berbalik al-fiqhiyah al-khams al-kubra. Nah, siapa lagi yang bisa mengulangi dari arah sini nama pelajaran atau ilmu yang akan kita pelajari. Abu Darwish, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Khams Al-Kubra, lima kaidah fikih yang besar, atau lima kaidah besar dalam qawaid fikhiyah. Nah, qawaid itu adalah jamak dari al-qa'idah. Apa itu al-qa'idah? Al-asas. Al-qa'idah secara bahasa artinya pondasi. Faham pondasi? Asas. Kalau bangunan ini ada pondasinya, ada asas. Nah, itu kaidah dalam bahasa. Dari makna bahasa ini kita sudah mulai memahami apa yang akan kita pelajari secara global, bahwa ini akan berbicara tentang dasar-dasar fikih, tentang dasar-dasar fikih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa yang akan kita pelajari adalah lima kaidah, dan lima kaidah ini diberi nama al-kubra, al-qawaid al-fiqhiyah al-khams al-kubra. Kenapa diberi nama al-qaidah al-kubra? Ini yang penting untuk diketahui. Kenapa diberi nama lima kaidah ini dengan al-qawaid al-kubra? Dijelaskan oleh sebagian ulama, barakallahu fikum, antara lain Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam kitabnya al-qawaid al-fiqhiyah al-khams al-kubra. Kenapa diberi nama Al-Kubra? Nah, beliau mengatakan yang pertama adalah dikarenakan lima kaidah ini tadi, ana bacakan apa yang beliau katakan, diberi nama al-kubra karena li'annaha tadkhulu fi jami' abwabish syar'i, karena lima kaidah ini dia masuk dalam seluruh pembahasan hukum-hukum fikih. Dalam tentang taharah, ya, urusan bersuci, berwudu, tayamum, dan yang lainnya, tentang sholat, kaidah, lima kaidah ini masuk, dimanfaatkan dan diterapkan dalam permasalahan haji, dalam permasalahan puasa, saum, dalam permasalahan zakat, dalam permasalahan jual beli, ya, dan berbagai permasalahan fikih yang lainnya. Berbeda dengan kaidah-kaidah yang selain lima ini, dia bisa diterapkan dalam beberapa bab fikih, tetapi dia tidak diterapkan dalam bab yang lainnya. Nah, ada beberapa bab yang tidak bisa diterapkan kaidah-kaidah ini. Tapi kalau yang lima ini, dia masuk dalam berbagai abwab, berbagai permasalahan fikih. Lima perkara ini atau lima kaidah. Yang kedua, li'anna hadhihi al-kubra muntazi'atun minan nassi mubasharatan bi khilaf ghairiha fa innaha ma'khudhatun min tatbiqatil fuqaha wa 'alayha madarus syar'i. Kata beliau, alasan kedua dikarenakan lima kaidah ini dia langsung diintisarikan dari dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah. Kaidah ini dalilnya dari Al-Quran ini. Kaidah ini dalilnya dari hadis ini. Sementara beberapa kaidah yang lainnya itu diambil dari penerapan istimbat para ulama. Ulama dalam masalah ini beristimbat begini karena begini, maka ditetapkan kaidah seperti ini. Begitu. Berbeda dengan lima kaidah besar ini tadi. Semuanya langsung diambil dari dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Atau ada alasan yang ketiga, kenapa diberi nama lima kaidah besar? Qala littifaq jami'il madzahibi 'alaiha. Karena lima kaidah ini tadi seluruh madhab sepakat menggunakannya dalam madhab mereka. Ini kemungkinan alasan yang ketiga kenapa diberi nama Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Khams Al-Kubra. Kenapa diberi nama Al-Kubra? Besar. Karena kemungkinan dari tiga, salah satu dari tiga alasan tersebut. Taib, siapa yang bisa menyebutkan yang pertama? Haikal. Masuk dalam semua urusan urusan fikih. Nah, permasalahan-permasalahan fikih berbeda dengan taib. Alasan yang kemungkinan alasan yang kedua. Naam Taufik. Langsung diambil dari Al-Qur'an was Sunnah. Sementara kaidah yang lain atau sebagian yang lain, nah, istimbat para ulama dalam menerapkan dalil-dalil tersebut. Nah, Irian, yang ketiga. Semua mazhab bersepakat. Ahsan. Semua mazhab sepakat menggunakan lima kaidah ini dalam berbagai istimbat mereka. Sementara kaidah-kaidah yang lain ada yang dipakai hanya oleh mazhab Hambali dan Syafi'i, sementara Maliki tidak memakai itu. Atau sebaliknya. Kita akan mempelajari insyaAllah kawaid ini satu persatu biiznillahi ta'ala. Apa itu ilmu al-kawaid al-fiqhiyah? Definisi, makna atau ta'rif. Dijelaskan makna dari al-kawaid al-fiqhiyah. Definisinya adalah hiya al-umur al-kulliyah allati yandariju tahtaha juz'iyat kathira min al-ahkam syar'iyyah al-muta'alliqah bi-af'al al-mukallafin fi abwabin muta'addida min al-syara'. Qawaid fiqhiyah adalah prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah global yang masuk di dalamnya berbagai perkara-perkara rinci dalam perkara fikih. Perkara-perkara rinci, detail masuk dalam kaidah-kaidah ini tadi dari berbagai hukum-hukum syariat yang terkait dengan af'al al-mukallafin, amalan atau perbuatan al-mukallafin, mukallaf, perbuatan orang-orang mukallaf, Mukallaf itu seorang muslim yang sudah aqil, yang sudah berakal, dan barakallahu fikum sudah baligh. Seorang muslim yang sudah baligh dan berakal itu mukallaf. Kalau belum baligh walaupun muslim tidak mukallaf, tidak diberi nama mukallaf. Atau sudah baligh muslim tetapi tidak berakal, maka dia tidak mukallaf. Nah, pembahasan qawaid fikhiyah ini terkait dengan amalan atau perbuatan al-mukallafin, hamba-hamba Allah yang sudah terkenai taklif, beban ibadah, tugas ibadah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qawaidul fiqhiyah, kita sudah tahu makna apa itu kaidah atau al-qaidah. Diberi nama al-qawaidul fiqhiyah, dari sini kita tahu bahwa kaidah-kaidah yang akan kita bahas ini hanya terkait dengan masalah fikih, tidak membahas akidah, tidak membahas akhlak secara khusus, tetapi hukum-hukum fikih. Kenapa ini menjadi haram? Kenapa ini menjadi makruh? Kenapa ini dinyatakan wajib? Dalam pengertian hukum-hukum af'al, ini wajib, ini boleh, ini mubah. Barakallahu fikum. Sekarang ada sebuah pertanyaan. Apa beda antara qawaid fikhiyah dengan usulul fiqih? Dua ilmu yang berbeda. Apa beda ilmu qawaid fiqhiyah dengan ilmu usul fiqih? Ilmu usul fiqih adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita kaifiyatul istimbat. Kaifiyah istimbatil ahkam asy-syar'iyyah. Itu ilmu usul fikih, tata cara atau sistem istimbat hukum dari sebuah dalil. Misalkan ada dalil mengatakan ya ayyuhalladzin anamu wa aqimus salata wa atuz zakata. Aqimu, tegakkanlah salat, fi'il amr, kata perintah. Dalam kaidah usul fikih bahwa al-amr yufidul wujub. Kalau ada kata perintah dalam syariat ini, baik ayat Al-Qur'an ataupun hadis, maka status dan nilai hukumnya adalah wajib. Tidak boleh dikatakan mustahab. Nah, wajib. Dari mana kita tahu wajib? Karena dalam ketentuan bahasa disebutkan kata perintah bermakna wajib. Nah, mesti. Fahim tum? Barakallahu fikum. Misalnya lagi dibahas naam, ada sebuah dalil bersifat umum, tetapi dalil yang umum ini tadi, baik itu ayat ataupun hadis, ya, dikhususkan oleh dalil lain. Ada ayat lain yang membatasi keumuman ayat tersebut. Ini dibahas dalam usul fikih, bukan dalam qawaid fikhiyah. Ada ayat bersifat mutlak. Kemutlakan dalam ayat tersebut dibatasi oleh hadis sehingga tidak lagi bersifat mutlak. Ini dibahas dalam apa? Usul fikih. biasanya pembahasan usul fikih banyak mengacu atau merujuk kepada pembahasan bahasa, lugah. Bahasa atau lugah. Barakallahu fikum. Misalkan ada sebuah hadis yang kurang lebih maknanya atau bahasa ya, dalam bahasa itu ada juga dalam hadis ya. La ahad yadkhul hadzal masjid illa minar rijal. Tidak ada yang boleh, tidak ada yang dibenarkan masuk masjid ini kecuali dari kalangan lelaki. Boleh wanita masuk masjid? Tidak boleh. Karena sudah jelas dari bahasa, tidak ada satupun. Barakallahu fikum. Yang seperti ini sangat berkaitan dengan usul fikih. Nah. Sementara qawaid fikih tidak demikian. Kalau antum sudah bisa memahami perbedaan antara usul fikih dengan kaidah fikihiyah, sekarang perbedaan antara qawaid fikihiyah dengan dawabit fikihiyah. Nah, ini penting untuk diketahui sebelum kita memasuki ilmu ini. Ada kaidah, ada dawabit. Dawabit itu bisa diartikan ketentuan-ketentuan, ya. Dawabit itu ketentuan-ketentuan. Kalau kaidah itu adalah asas, nah, pondasi. Apa bedanya? Kalau kaidah fiqhiyah mencakup semua bab fikih, semua permasalahan fikih, dia bisa diterapkan dalam permasalahan puasa. Dipakai juga, diterapkan dalam permasalahan haji. Antum bisa melihat ulama mengatakan ini hukumnya wajib dalam bab haji memakai kaidah ini. Ya. Misalkan nanti al-umur bimaqasidiha. Berbagai perkara itu sangat ditentukan oleh maksud dan niat si pelaku. Nah. Ya. Niat orang yang berbuat sangat menentukan hukum perbuatan itu. Dipakai kaidah ini oleh ulama dalam permasalahan haji. Tentang ihram, iya, tentang miqat, macam-macam. Nanti dibahas, dipakai juga kaidah ini dalam permasalahan salat. Nah, antum buka lagi dalam permasalahan muamalah, jual beli, pernikahan, talak. Dipakai juga kaidah al-umur bimaqasidiha. Itu kaidah fikihiyah. Tapi kalau dhabit fikhi itu hanya terbatas pada bab masing-masing permasalahan. Dhabit dalam masalah wudu. Dhabit dalam masalah tayammum. Dhabit tentang sujud sahwi. Bagaimana dhabitnya? Kapan seorang sujud sahwi? Itu dinamakan babitnya seperti ini. Bukan kaidahnya dalam masalah sujud, enggak. Babitnya dalam masalah sujud sahwi adalah begini-begini. Babit dalam permasalahan barakallahu fikum zakat. Bab demi bab ada babit-babit tersendiri. Sehingga kalau kaidah adalah dia mencakup, meliputi berbagai permasalahan fikih. Kalau babit hanya bab tertentu, permasalahan tertentu saja. Yang kita akan bahas apa? Babit apa kaidah? Kaidah. Jadi penting, ini akan membantu antum memahami berbagai permasalahan fikih. Nah, berbagai permasalahan fikih. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, al-umur bimaqasidiha, al-umur bimaqasidiha. Apa maknanya? Berbagai perkara dalam agama ini, berbagai amalan dan perbuatan dalam agama ini sangat ditentukan oleh maksud dan tujuan atau niat orang yang berbuat tadi. Subjeknya, pelakunya, sangat ditentukan. Ini al-qa'idatul ula. Al-qa'idatul ula ini, kaidah yang pertama ini, diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Hanyalah setiap amalan itu bergantung dan ditentukan oleh niatnya. Antum sekarang sudah memahami dua redaksi, dua perkataan. Innamal a'mal binniyat, atau kadang-kadang diistilahkan oleh ahli fikih, fuqaha, al-umur bimaqasidiha. Apa ya akhi al-umur bimaqasidiha? Innamal a'mal binniyat. Al-umur bimaqasidiha, apa maknanya? Naam Sa'ud. Al-umur bimaqasidiha maksudnya apa? Naam, ditentukan oleh niat. Nanti kita akan tahu penerapan kaidah ini. Nah, ini akan masuk dalam pembahasan tentang sholat. Nanti akan masuk dalam pembahasan tentang wudu. Juga masuk dalam pembahasan tentang barakallahu fikum, nikah, talak, ya, dan yang lainnya. Juga kaidah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-225. Allah mengatakan la yu'akhidhukumullah bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan dosa kepada kalian disebabkan sumpah-sumpah yang biasa kalian lakukan tapi bukan niat sumpah. Barakallahu fikum. Ini sering terucap dalam lisan. Wallah kemarin saya pergi ke sana, wallahi saya tidak lihat dia. Dia tidak berniat sumpah. Hanya kalimat ini terbiasa dalam lisannya. Maka dia tidak terkenai beban dosa. Atau misalkan, barakallahu fikum, tadi permisalan yang tadi bisa difahami ya, satu permisalan. Nah, cukup satu permisalan. Dalam ayat ini dengan tegas Allah mengatakan, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjatuhkan dosa kepada kalian melalui sumpah itu yang memang diniatkan oleh hati-hati kalian. Niat sumpah, tetapi tidak dia amalkan, dia tidak menepatinya, tidak melakukannya. Barakallahu fikum. Ini dalil kedua bahwa niat, maksud hati menentukan sebuah amalan. Kalimat niat, ya, an-niyah, dalam penggunaan para ulama ada dua makna. Ini penting untuk kita memahami hadis innamal a'mal binniyat, bahwa kalimat niyah itu dalam istilah yang digunakan oleh para ulama atau para fuqaha khususnya memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah qasdul ibadah. Qasdu al-ibadah. Makna yang kedua, qasdul ma'bud. Apa itu qasdul ma'bud? Apa itu qasdul ibadah? Penting ini. Nah, barakallahu fikum. Qasdul ibadah maksudnya adalah, atau maknanya adalah, dia meniatkan ibadah tertentu. Misalkan masuk ke masjid hendak melakukan sholat dua rakaat. Yang dia maukan dengan dua rakaat itu adalah tahiyatul masjid. Ada lagi orang masuk jam 9 pagi masuk sholat Allahu Akbar, juga dua rakaat. Yang kedua memaksudkan tujuannya adalah untuk sholat duha. Niat ibadah yang pertama adalah orang pertama untuk apa tadi? Tahiyatul masjid. Niat ibadah orang kedua untuk duha. Itu makna qasdul ibadah. Sehingga innamal a'mal bin niat dengan makna ini yang pertama. Nah, contoh misalkan pada hari Senin, si Ahmad berpuasa, makan sahur, kemudian dia menahan dari makan dan minum hingga terbenamnya matahari. Itu si Ahmad. Si Muhammad berpuasa juga pada hari Senin, sama juga makan sahur, menahan dari segala yang membatalkan puasa hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Si Ahmad meniatkan puasa hari Senin Kemis. Muhammad sahurnya sama-sama ya, meniatkan qadha Ramadan pada hari Senin. Dia punya hutang puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Ini makna qasdul ibadah. Niat untuk melakukan sebuah ibadah tertentu. Nah, barakallahu fikum. Si Zaid mengeluarkan uang 1.000 ringgit kepada beberapa fakir miskin. Si Muhammad juga mengeluarkan uang, memberikan uang 1.000 ringgit kepada beberapa fakir miskin. Si Zaid meniatkan 1.000 ringgit yang dia berikan untuk sedekah, sementara Muhammad mengeluarkan zakat dia. Beda. Ini sedekah, yang ini zakat bagian daripada rukun Islam yang lima. Maka niat dalam contoh ini tadi apa maknanya? Qasdul ma'bud atau qasdul ibadah? Qasdul ibadah. Qasdul ma'bud maksudnya adalah dia melakukan ibadah dengan tujuan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'bud, siapa al-ma'bud? Allah. Al-ma'bud itu adalah Allah, bukan nama Allah, tetapi Allah itu al-ma'bud karena Allah diibadahi. Ubida fahuwa ma'bud. Ya. Qasdul ma'bud. Yakni dia melakukan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, mendapatkan jannah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat dalam hadis innamal a'mal binniyat mengandung dua makna tadi. Qasdul ibadah dan qasdul ma'bud. Nah, qasdul ibadah ketika kita mengatakan innamal a'mal binniyat, setiap amalan bergantung kepada niatnya. Maksudnya apa? Apakah ibadah itu dinilai sebagai sholat, sebut sholat tahiyatul masjid, ataukah sholat duha? Kalau dia meniatkan sholat tahiyatul masjid, berarti dia belum sholat duha. Nah, kalau dia meniatkan puasa Senin Kemis, si Ahmad tadi, sementara dia punya hutang Ramadan, berarti dia belum mengqadha Ramadan. Nanti akan ada pembahasan, bolehkah seorang yang punya hutang Ramadan berpuasa Senin Kemis atau berpuasa Muharram, ya, Asyura ataupun Tasu'a, ini nanti pembahasan tersendiri. Jadi sekarang yang terpenting antum memahami bahwa kalimat niat mengandung dua makna. Nah, barakallahu fikum Sazali. Nah, contoh qasdul ibadah. Seorang yang melakukan sedekah, tayyib labas, barakallahu fiik Pak Nurman. Nurman, Pak Nurman. Contoh lain. Seorang yang bersedekah. Nah, bersedekah. Zakat sama 1000 ringgit, ini juga 1000 ringgit, ini untuk fakir miskin, ini juga untuk fakir miskin. Yang membedakan apa? Niat. Itu innamal a'mal bin niat dengan makna qasdul ibadah. Kalau sekarang saya mengatakan, ya fulan, hendaklah antum ketika talabul ilmi ini meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak maka amalan antum tidak diterima, tidak makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ini termasuk makna yang pertama ataukah yang kedua antum? Yang kedua, yang bermakna apa? Qasdul ma'bud. Ahsan. Siapa al-ma'bud itu? Allah. Apakah al-ma'bud salah satu asmaul husna? Bukan. Nah, barakallahu fiik. Tayyib. Setelah kita memahami kaidah yang pertama yang diistilahkan dengan apa tadi? Al-umur bimaqasidiha. Nah, al-umur bimaqasidiha. Atau boleh disebut juga dengan apa? Nah, yang boleh dibenarkan menjawab yang ditanya. Boleh diistilahkan juga dengan apa, Al-Akh Sulaiman? Al-umur bimaqasidiha. Boleh disebut juga dengan? Naam, Al-Akh Siraj. Naam, Mahdi. Innamal a'mal binniyat, ya. Naam, barakallahu fikum. Kalau kita sudah faham makna global tentang kaidah yang pertama, al-umur bimaqasidiha, ketahuilah bahwa di bawah kaidah ini ada beberapa kaidah yang masuk di dalamnya. Ada beberapa permasalahan yang masuk di dalam kaidah ini. Mari kita ingin mempelajari beberapa permasalahan tersebut. Sekarang kita mulai belajar menerapkan praktek kaidah. Hal yajuz at-tasyrik fin niyyah? Apakah boleh menggabungkan niat? Sering muncul pertanyaan kan, kalau saya masuk ke masjid kemudian sholat 2 rakaat sunnah ratibah qabliyah sebelum sholat zuhur, sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur, apakah itu sudah cukup? Bolehkah saya juga meniatkan di dalam hati ini juga tahiyatul masjid misalnya, ya? Sering gak muncul seperti itu? Sering. Yang kedua, saya berpuasa Arafah misalkan, ya, tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Senin. Bolehkah saya berpuasa Arafah dengan niat juga puasa Senin Kemis? Dibenarkan ataukah tidak? Ini permasalahan. Nah, barakallahu fikum. Oleh para ulama dirinci yang seperti ini. Barakallahu fikum. Oh ya, sebelum saya masuk ke dalam masalah ini, ada sebuah masalah penting terkait dengan innamal a'mal binniyat atau al-umur bimaqasidiha. Bahwa niat berfungsi bermanfaat untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti tadi sudah disebutkan, sholat, zakat, puasa, ya. Tapi juga niat membedakan antara ibadah dengan adat, antara sebuah amalan yang mengandung nilai ibadah dengan amalan yang dia hanya sekedar adat sebagai manusia biasa, perbuatan manusia. Contohnya makan dan minum. Biasa manusia semua perlu makan, minum. Tapi ketika makan dan minum, kita makan misalkan, ini sekarang saya minum, nanti makan, itu ibadah atau adat? Adat manusia. Tapi ketika saya makan pada saat sahur, iya, dengan niat sahur, itu adat ataukah ibadah? Ibadah. Karena saya ingin mengamalkan hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian karena pada makan sahur mengandung barakah. Ingin mengamalkan perintah Nabi, maka di sini ibadah. Contoh lain, mandi. Manusia mandi, biasa mandi tiap hari dengan tujuan bersih, untuk bersih badan. Tapi ketika dia di hari Jumat akan berangkat ke masjid, dia mandi dengan niat perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakun ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli yaumil jum'ah, wajib atas setiap muslim untuk mandi setiap hari Jumat bagi yang ingin ke masjid. Maka mandi yang pertama dengan mandi yang kedua berbeda. Karena apa yang membedakan? Niat. Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Berbagai perkara sangat ditentukan oleh niatnya. Apakah dia itu ibadah ataukah adat. Nah, barakallahu fikum. Ini penting juga untuk diketahui. Insyaallah kajian pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah besok lebih segar lagi. Ini sebagai pembukaan. Sebelum saya tutup, kita gunakan untuk tanya jawab terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Nah. Ada kemungkinan pelajaran kedua besok sebelum dimulai saya akan bertanya kepada antum. Ya. Insyaallah. Nah, qasdul ma'bud, barakallahu fikum, maknanya adalah meniatkan dengan amalan yang dia lakukan, yang dia amalkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah, bukan untuk manusia. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak ingin dipuji manusia. Dia hanya ingin Allah meridhai dia, mengampuni dia dengan amalan tersebut. Itu makna qasdul ma'bud. Nah, ada lagi? Ha, Muhammad. Dengan niat apa? Melihat ciptaan Allah? Wallah, ciptaan Allah banyak di Malaysia. Nah. Gak perlu pergi ke negeri kufar. Nah. Jawabannya tak boleh. Tak dibenarkan. Iya. Nuzhah atau rekreasi ke negeri kufar lah. Ziarah siapa? Ada di negeri kufar? Allahumma musta'an. Ziarah atau silaturrahim, kalau sebatas sekadar silaturrahim, tujuannya ya silaturrahim, bisa diatasi dengan telepon. Tidak mesti datang ke sana. Kecuali dia sakit parah, sakit memerlukan pertolongan, kita safar ke sana untuk itu, untuk mengobati dia dan mengajak dia keluar, maka boleh. Tapi kalau sekedar untuk silaturahmi bisa diatasi dengan cara apa? Telepon. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ini pertanyaan akan dibahas nanti, semisal ini, bukan pemasanan ini, semisal ini dalam kaidah al-masyaqqa tajlibu taysir atau ad-darura tubihul mahdurat. Nah, nanti. Baik, kita akhiri. Ada? Jika kita menyiapkan sesuatu tapi tidak melakukannya, adakah ia kita akan dihukum berdosa kerana tidak melakukannya? Pertanyaannya, dia berniat untuk melakukan sebuah kemaksiatan, begitu? Iya, benar. Tetapi dia tidak melakukannya. Benar pertanyaannya seperti itu atau salah? Tak semestinya bermaksiat tapi melakukan benda yang baik tapi tidak melakukan. Ingin melakukan sebuah amal baik. Amal yang baik. Ingin bersedekah tetapi tidak dia lakukan. Nah, apakah dia berdosa? Begitu? Ya, sebab dia kira kan macam mungkir janji gitu. Janji. Macam berjanji dia okay, akan mungkir tapi janji kepada siapa? Kepada Allah, kepada Allah. Janji kepada Allah. Nazar. Nazar. Nah, ditentukan dulu masalahnya apa? Kalau nazar berbeda hukumnya. Ini ditentukan oleh niat. Innamal amal bin niat. Nah, dia berniat untuk melakukan sebuah amal baik kemudian tidak dia lakukan, begitu. Nah, kalau amalan itu sesuatu yang mustahab, bukan wajib, labas. Tidak berdosa dia. Nah, cuma dia tidak mendapatkan fadilah. Nah, kalau dia tidak melakukannya karena bakhil, kalau tadi contohnya sedekah, saya akan bersedekah misalkan 50 ringgit hari ini kepada orang miskin. Ketika jumpa orang miskin, jangan. 50 ringgit sayang. Nah. Dia tidak barakallahu fikum, tidak berdosa karena membatalkan itu tadi, tetapi dia melakukan sifat tercela, sifat yang tidak bagus, yaitu al-bukhl, pelit, ya, kikir. Innamal a'mal binniat. Tadi berniat memberi 50 ringgit, tapi dia, enggak jadi. Karena tadi ibu telpon dia perlu uang. Maka dia mendapatkan pahala membatalkan yang ini, menggantikan dengan amalan soleh yang lainnya. Nah, begitu. Baik. Nah, fadhal. Ayo, nah, antum kemudian. Soalan saya mudahnya, Ustaz. Insyaallah. Kalau seorang itu niat nak buat jahat tak, dia tak jadi buat jahat, ada pahalanya tak? Ayo, ini pertanyaan penting dan jawabannya panjang. Soalannya gampang, mudah, tapi jawabannya panjang. Seorang tidak berbuat jahat, ingin misalkan minum khamr, iya, saya akan minum khamr besok atau nanti malam saya akan minum khamr. Sudah jam 10 atau jam 11 malam. Begitu tiba jam 11 malam, ya, dia berangkat ke kedai khamr, na'udzubillah. Berangkat sampai di sana kedainya sudah tutup. Akhirnya dia tidak jadi minum khamr malam ini. Ya sudah, malam ini saya tidak minum khamr. Apa dia dapat pahala, dapat ganjaran, atau dia dapat dosa? Jawabannya dia berdosa. Karena dia sudah berazam untuk melakukannya, sudah keluar dari rumahnya, berangkat menuju kedai. Apa yang menghalangi dia untuk minum khamr? Karena kedainya sudah tutup. Nah, atau sudah berangkat ya? begitu keluar dari rumah, ada ibu ditanya, kamu mau kemana nak? Mau keluar? Jangan, di rumah malam ini kamu, jangan keluar. Ibu takut sendiri, ya, jangan keluar. Waduh, nggak jadi minum khamr malam ini. Ya, dapat ganjaran atau berdosa? Hah? Berdosa karena dia mau minum khamr nggak jadi, ya dihalangi oleh ibu. Tapi bisa saja dia dapat ganjaran mentaati perintah ibu. Nah, barakallahu fi. Tetapi dia misalkan, saya jam 11 malam, malam ini akan minum khamr. Begitu jam 11, dia ada mendengar ada orang membaca Al-Quran. Ya Allah, dia membaca Al-Quran, saya akan minum khamr. Astagfirullah, astagfirullah. Maka dia mendapatkan pahala. Nah, ya, barakallahu fi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Oh iya, tadi Sulaiman. Nah, fadhal Sulaiman. Ingat dengan niat. Ingat dengan niat. Bedanya? Kalau saya ingat enggak kasih, tapi enggak kasih. Contohnya, contoh. Contohnya gimana? Ingat saya makan tadi saya pada kali 50 ringgit. Saya ingat aja bukan sedekah. Ah. Oh, gitu. Nah, ya ingin bersedekah. Iya. Tapi tidak berniat. Nah. Kalau itu ada yang mengatakan bukan ingat, berangan-angan. Iya, paham berangan-angan. Hah? Berangan-angan ingin bersedekah, bukan berniat untuk bersedekah. Nah. Bercita-cita untuk bersedekah. Apakah yang seperti itu mendapatkan pahala? Nah, kalau yang dimaksud dengan bercita-cita memang dia ingin serius untuk mewujudkannya, maka dia dapat pahala walaupun belum terlaksana. Ya. Man hamma bihasanatin walam ya'malha yuktabu lahu hasanatun wahidah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, man hamma, yakni berkeinginan, bercita-cita untuk melakukan sebuah kebaikan, amal kebaikan, tetapi belum dia lakukan, sudah saat itu tercatat diberikan kebaikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilakukan, dia mendapatkan kebaikan berlipat ganda, bisa 10 kali, 70 kali, 700 kali lipat. Tergantung niat dia, nilai sedekah yang dia sedekahkan. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut besok jam berapa? Panitia. Jam berapa? 9:30. 9:30. Nah. 9:30 itu mula ke 9:30 berkumpul? Pukul 9. Asalnya pukul 9 dah ada di sampai ini boleh bantu pasal kita ada perlu ujian serendip. Fadal, umumkan. Kita berkumpul.